Kene gak dikene di starter rek. Tak kan nyurung kewalahan ngono ya. Eh tak karepmu rek timbane kere-keran. Tak angkat ya. Merja angkat dientepno kok. Awan-awan tuku bakwan wetang kopi akeh gulane. Sik perawan ojok seneng pacaran burung dirapi ngamuk tanggane. Ngono-ngono iku salah e sapa Wak Cipto. Rujak jambu dicampur janganan guyang-guyu kaya wong edan buntutan. Masa jula-juli sak emprit wis dindekno. Wong sing ngendang yo akeh lho. Kami lho iso ngendang. Entek kendang 8 jam ini. Ku tak tingkatno lagu-lagu kuala ndolek drum bareng. Tetapi rek, adek kudu ngedu nasib. Ono nasib, Pak? Nasib dak ono nasib. Maksudku nek rek belajar nyanyi. Nah, iya ta? Sing enak lagu apa kira-kira? Ya? Lu ngomong rek. Semanggi. Ya. Ya. Ayo ke Semanggi ayo. Ya. Ayo. Bungkusnya. Ayo. Thank you. pacare wingi bengi no pasar sore apa sih markaton yo jenengi andeh lemu cak potongane melakune koyo PTKT cetat cetut dua dan pedot bung sandale suwe suwe tak marjali kok pusing atine pikir pikir kono kene podo wae diwayo bingung belanjane jangai mulene bengi sakarepe pengen emi ngemi dhewe pengen cap jae yo ngecap dhewe pengen ndok ngendok dhewe ya nek babon rek ngetuk dhewe. Wong kene menungsa rek. Manusia biasa rek. Bukan burung piaraan. Ya larek ya prek tak rewangi sampe menyanyi-menyanyi ngene karepku iki rupane nasib rek. Ebek men-meni dadi penyanyi. Bek tahun 99. Penyanyi ngetop. Ya sing wetungken aku rek ya rek. Eh, gak perlu ngomong ijenan, tabrak becak kok. Lho, tak sidik. Oh. Jenenge sapa cak sidik? Tadi kowe urung ngeroro. Urung cak sidik. Oh, yes, yes, yes. Masane ra weruh to. Tak delok kaya Pak Ardi. Puno guru sapa Pak Ardi puno awur ae. Oh, iku lho, kancane dhewe kok jane. Pernah kau yang metuk konco cok lung setengah apa? Aku jelek kucing kok. Jelek kucing, kucing. Iyo anakku cuma jelek kucing hari ini. Si nomor biru, nomor terakhir. Apa nak yang ngono? Para kecemplung sop kat itu sih. Nah, kau kecemplung sop yang ni dek. Lama pernah saya digodok kucing yang lapo. Lapo anak. Anakku kemangan. Makan dong ada jopo. Iya ya. Terus iwa digodok kucing kan? Si digodok aku iwa. Tutup tutup anak pernah. Lah apa anakku digodok kucing? Kau ni. Kucing aku digondol anakku kondol sik. Are iki kali padha bundel iki kan ngomong. Mamula ya. Aku nek mari ngomong beno yen mule ya. Tukaran bare bojoku aku. Lha apa tukaran? Ya bingung mulen aku ya. Aku bingung iki kon. Wis meneh malah ngomong dhisik sik ya. Sik anakku digondol kucing lho ya. Lha apa sik kok boleh daging sing digondol kucing? Ya lah anakku mangan ngono lho. Mangan nggon ngarepe lawang terus ana kucing liwat. Lah terus greget ndelok iwak iku terus anakku digondol kucing. Mak, mak, mak, Ini lo tak kandani. Ini kayak bisa ngomong gena-gena itu ke susu. Iya tak? Ini lo Dik. Dik. Dik. Anakku mangan. Anakku mangan. Iwak entek. Iwak entek. Terus anakku. Anakku. Digondol kucing. Digondol kucing. Kalau aku beneran tambah keliru. Kalau aku anakku juga. Ini. Anakku mangan. Kucingnya digondol piring. Aduh, piringku digondol kucing. Hah, cacing? Cacing. Cacingnya anakku digondol kucing. Kok cacingnya? Empal-empal aja daging empal. Wes empal-empal. Barang ibu kok sangan daging anak. Lah iya. Anakku mangan empal, terus empalnya dipangan kucing. Iya, bener. Ya, bener. Mulane ya, anak pun enggak sehat blas ngono, ya. Anak pun enggak sehat blas. Anakku kok rebutan ya. Hah? Mbok, ya anak pun iki. Iki rebutan. Waduh, kan ono balunge, Pak. Eh. Kayak ada balunge. Pernah gue ngomong tak setep pernah gue. Kakak malah gue sampai kalau balung gue cakap menit kan. Lemari ini robot tangi, bek kelempar kelempar ni. Paling gue kak Roy istilah yang ngomong robot tangi gue ya. Aku kan jolek koyo. Lo gak nih omai tu lo rame ajang kan lo. Oh ya apa? Salah. Wah anak pernah sih? Anak pernah sih? Anak limo. Limo. Iya. Anak limo ya ajangi kakean nono. Supaya gak rame ajang lurung naik lo. Eh kau ajang bil? Lo rame ajang lo. Ajang selang apa ngono ajange? Eh, dadi rumah sawu rame ajang piring sing kelawe lho. Lah, iya. Oh, kon niku. Lah rame ajang iku maksude oleh duwe saiki entek saiki. Oh. Oleh to sore entek ke sore ngono. Wah, utun iku. Utun, ngono. Etik wel aku nang Bang Dila. Mangkelan ya, mangkelan ndek wae. Ayo tak cokot irungmu. Sik. Lah iya, aku kaya irunge baseman ngono. Maksudnya ya apa sih digenai, apa sih digenai? Bapaknya aku nyambut gawe. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Ada duit. Iya. Teko males. Entek. Entek. Nah, aku arane teramas. Teramas. Terawas. Wah, kok terawas. Terapas, terapas. Terapas. Nah, ini salah kami tani. Kalau ngomong terapas, ada teramas. Rupanya kok gak apa? Salah kami tani. Bapak salah kami tani? Ini ada unsur dari rumah. Waduh, linci itu ngomong. Ya apa? Kemajuan teknologi. Ya? Iya. Pernah bangun nama keliru dinane. Loh, terus? Pernah dino apa sih? Dino Selasa Kliwon. Salah. Kok Senin nembu? Ada. Ruwayare iki ada. Bangun dino ya, bangun dino. Bangun oma. Lah ya iku tepane dino. Nek Senin apa Senin? Eh, Senin apa? Aku wis ngomong, anane tak bangun dino Senin. Iya. Iya. Aku takon mbokmu nek jarene ngomong dino Senin. Dari ini gua mona kau apa jadi? Jadi. Mona siapa sih? Alah gua mona. Eh penaruh si mona. Kalau kau kan mona. Yo ikut mona gua makmu. Rekan. Masih okran, kan. Wong. Terus apa sih ini cara ni? Bangun nama aku penuh masang apa dicit? Aku masang pendasi. Tak ikut salah. Salah. Uno. Iki tutup kemajuan teknologi ya. Uno. Iya ya. Saiki zaman saiki bangun omah. Iya. Iku genteng di dhisik no. Genteng di dhisik no. Iya. Lah genteng iku mantek nek kopengmu ngono ta. Lah genteng dikereng ta. Ya ta, peno bangun omah iku lagu. Apa ayu-ayupan ta? Yup-yupan, yup-yupan. Lah ya ayupan di dhisik no. Dadi tukange gak kepanasan. Lah cagake kari. Lho digantung to. Heh, digantung. Gawa helikopter ta. Eh, kok rumah sawu payung ta to niku? Apa sih kalau bicara hari lalus lawangi lawangi maksudnya nah, lawangi itu ngadep ngidul lagi apa? Wah ini dari ini ngadep ngidul itu yang mesti ngomongi yang mbok mau nama ini sih ngomongi dari ini nih ini oma mau ngadep ngidul nah iya iya ya. Iku pada ngedep boyo iya dah ngedep boyo terus ini lawangi pun ada kenti tak ada ke no ngone nisor nisor lagi apa salah nek teko unsur keamanan. Heh, unsur keamanan iki sak aman apa menae? Dik. Wong gawe lawang sampe teko unsur, Dik. Maling begitu nyicak buka bleng masuk, lebu. Lah, nek omahku enggak. Oh, lawang dikek ndukur. Heh. Lawang dikek ndukur. Iya. Tadi maling gawe iso ndolek lawang. Iso. Lawang ndukur. Iya, munggah pasang ondo, mlebu, tarik maneh. Tarik. Iya. Tutup. Iya. Aku munggah, jange metu ya. Iya. Munggah. Iya. Lawang tak tutup. Anda di sini untuk kangkali. Aku kaya semut dan bunuh diri aku. Kon seneng nek kapan kancamu turu emper. Banjakane ya keliru pernah mesti. Banjakane ya keliru pernah iku. Kok iso keliru? Ampun gak gem takon-takon Pak Senen pernah iku. Senen mal. Ya tur. Tapi salahku ya takon mbok mono iki apa iki? Dadi diatur. Rambut cewek ya? Apa ae? tungkeng, tumpeng. Tumpeng apa? Tumpeng panggang ayam, petik mulai bolus. Petik balik dah. Tumpeng, petik balik, mulai bolus. Keliru, ikus ketinggalan. Tumpeng terus beberapa. Ikus biyen, saiki danyang wis gak doyan tumpeng. Ganti saiki. Oh, karo nek danyang wis ganti tak. Yo gak reti gak reti. Saiki slametane aja tumpeng-tumpengan. Apa? Bubur ae. Sederhana tapi mantap. Oh, mbok nek ngono. Bubur apa, Dik? Bubur dedek. Bubur dedek. Berase saon. Saon. Dedek sak kintal. Dedek sak kintal. Iya. Desa jedere lo jarang. Iya. Kon iki bancane ta makani jarang kon. Arek. Lah mari. Nek gawe larang kon biasane nek larang iki apa sih? Nek gawe larang dhisik iki apa? Pertama. Pertama, iya. Pertama larang ya. Kusen ditekno. Lho, ya iku apa salahku sih? Apa? Lah pernah ya, kusen gak tak dekno. Kusen lempo ae. Ya bener, kusen kok dekno ya? Iya. Iya kusen biyen sik joko kuat ngadeg ae. Lah saiki kusen wis tuwa. Kusen gemawi jaya iki ta? Iya. Ah, ya kula kusen balung benda bener ngawur. Kusen balung benda. Kusen iku ya kayu iki lho. Kayu sing dikai lawang iku kusen arane. Sing apik kayu apa sih? Oh, sing apik iku ya supaya ala ono sih. Kuat sih. Heh? Kayu stiki. Kayu stiki. Kayu stiki. Apa iro regane gak swiro? Piro sih? Alah, stiki kuat lho. Paling nek kayu kusen ya 6 juta lah, kayu kusen tok situ. Heh? Kayu kusen situ 6 juta lah, Pak. 6 juta ya? Iya. Kan kok gak larang-larang kok 6 juta ya? Tapi kuatnya kuat, pan santet. Heh? Pan santet. Oh, tadi santet gak makan. Gak iso. Lah 6 juta lah, aku kok nomak, harus gak diomak, Dik. Tuku kusen kan 6 juta, Dik, kok ini. Ono mele enak ya pusing dikandani kok bener iku. Lah mulai saiki ya siapa aku Dik wis iso gak iso ya. Wis omamu kekno aku Dik ngono. Ya apa ya apa? Wis ta. Kon tocok. Kok manisen apa lo jalo omaku? Lah kok sik iki lho kepethuk aku kon tau sik gembul aku sik iki. Kon oh Dik kon nanti ngomong lah pian ngene. Iya. Iya iya. Ah. Wah, salah kan para dewe. Ya apa? Ya apa kabar? Ya, ya seger laras. Iya, iya. Iya. Aku ya warung. Warung. Wahing. Wajar. Iya. Wajar tayo, kan? Iya, pancet aku sama Iko. Gua ngulah perlu menemu kapi. Iya, tau? Iya. Nek kondong takkan gaji, akhirnya kok penyakitnya ya. Iya. Sederhana kayak kondong ini. Heran. Sopo. Nggak apa-apa tadi. Sopo sih. Iki. Pasemen. Hah? Pasemen. Loh lah. Pas. Si sopo. Eh? Si sopo. Pas. Sopor. Ada si sopo. Sopo dah. Dari sopo. Eh, kan saya dewe. Ganteng ngeri. Gara gak jadi? Masalah potongan kaya mahifal. Kaya apa? Kaya mahifal. Ya sopo. Sedek. Oh. Siapa? Sedek. Sedek. Apa diwalik? Sekota. Se ora. Se iki lho. Se tetek Wibisono. Tetek Wibisono. Tetek Wibisono. Oh, tetek Wibisono. Iya. Bas. Iya. Laras, Bas. Oleh jenis tumut, Dik. Ah, irunge ya apa, Bas? Abu. Wah, kono takon lero. Lah irunge irung kono gak ilok, Dik, kono Dik. Lah iki kok takon lero krungu. Soale kan direkam ae iki. Kok takon lero padha ewek dari batinan. Oh, ngono. Lah kok takon lero dodonae iki apa, Bas? Iki kok gambe lho, Bas. Kon gak iso untung. Ya apa kabare? Iki omah lagi ngale, Dik. Ngale ndi? Ya biyen nang kene Surabaya kene. Iya, iya, Mas. Iki Tunturindo. Ah, sak iki. Tungturi. Tungturi saiki ngale. Balung Bendo. Saiki masih Balung Bendo jalane dibangun saiki. Mosa? Oh, jalan satu aku saiki. Iya. Kelanggan. Dibangun gak ketinggalan kon kapan bongkor. Ngawur ae takno. Lu jalane kan dibangun. Iya. Lah terus sampe nang jare arek. Eh? Iya, Mas. Ya biasa arek nom. Oke yo kupu aku iki. Kupu. Delek iki lho, delek kusen rum nah. He? Delek kusen. Kusen cedam iki. Yo kusen saiki dalang ngono lho. Kusen dalang lho ngono kusen. Kusen lawang kok. Oh, kusen lawang. Iya. Aku ngurus lawang aku. Ya apa bingung pikir aku iki. Apa ya? Awak wis tuwa, nyambut gawe ku iki mangru butangi. Oh iya, kaya aku ya sem. Kok butangi kaya aku ngandali karo. Tiban mana ya rebutangi ya? Yo enggak, lah apa rebutangi? Nyambut gawe ku sebagai wong tani. Iya iya iya. Mertu kok Tepat. Ada pun tak kau ni. Kau tak kau tak kau nak bayat ni ni. Tunggu, mari tak kau dah lihat bibit tapi mang. Lah ya, kan tu mana mai bibit ni? Bibit sebelah ikan ini lah bibit dah. Aku tuan bibit jombang ni, rokok ini mesti rokok kretek. Kok kalau orang bibit jombang barang, bibit bakal ditandur pari lu pari. Walah. Bibit aja tandur. Oh, aja tandur. Bibit mau nyambut gaya kok sawah, ditandur. Kanggo apa? Biasa nyandur pari. Kanggo apa? Iya. Eh, Mas. Kanggo apa, Bibi? Lah, dikai kita kan satu, Mbak. Pas mau suka-suka dadi ya. Kan tari. Kan jane kepan aku. Nah, murah iku niku. Apa ya? Aku nyambut gawe lah, gak iso lancar ta iki. Nandur apa, Cek? Lho. Takon pertanyaan. Pertama. Pertanyaan tak tingkat. Mau nyambut gawe tani mulai pari. Pari nandur pari. Iya, nandur balik dami. Nek gak iso balik dami ya tanduri polo ijo. Polo ijo nandur apa ya? Ya timun, rai, bengkuang. Iya, nandur apa mana? Terasi, petis, lontong. Ya, bobo. Kalau aku nambah di pertanian tarujaan. Aku takkan menyesal, aku bingung. Kalau aku pasti dimaksud dibalik ya, apa sih, Bas? Balik dami ya. Balik dami ya, Bas dibalik. Bas cuman dibalik. Oh. Balik dami, mari sawah, nyawa mana iso lo. Oh, mari panen pari, panen tebu. Ya, mari panen tebu, bawang, ini lo. Iya, iya. Balik dami. Tadi langsung. Langsung. Tapi ini, langsung ya, cuman juga. Langsung, gak boleh yang iya, langsung. Tapi anu, Tik. Ya, Pak. Aku apa yang ngomong ya, Pakmu ya? Ngomong, kat dulu ngomong. Menyanyi, tak, Pak? Kat mau gak ngomong? Enggak, mau nyanyi, Pak. Macam narik lurus, gak ilok, tapi narik lurus, macam itu. Soalnya ini aku yeah. Ngerti, kini ki delok jam. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Nek sak jam iku pernapasnya tuku cangkem. Oh iya yeah, iya. Yeah. Sak jaman tuku irung. Oh iya. Yeah. Iku nek irung mulai iki ya. Iki irung ya. Mangkane bengung. Jadi wak lomba-lomba bae napa. Padahal ngomong mau sih. Itu ben asale ya apa irung iso sak mene iki ya. Asale lho asale. Walah. Nek sok mangkane aku takon. Enggak. Nek munggo golek sejarah ngono ya menggilan kon. Menggilan. Iku ben apa lahirku ketatat kon. Walah apa. Apa digebrak liru irung ala apa? Ya, atau Pak mau dilemah biar kenyanyi rokok irungnya itu. Itu satu ya? Iya. Dintup lo tahun biar biar. Kamu lagi ngomong di irung tak ngomong. Tak no. Ya, apa ngomong-ngomong? Ngomong. Soal gue gimana ya? Oh, wes. Apa? Apa? Wah, hanya kau dublek. Tak no. Lah apa? Soalnya waktu itu mah jarang cukup ya kurang tapi gak serba kurang. Oh, iya dah. Iya. Sekecil mangan langsung. Oh, cuma mangan langsung jadi. Langsung. Tapi mangan lo isu sampai sore ku mangan tok kaki prei. Langsung. Gua lagi kecil. Kamu sangat api ya gua. Dari mangan langsung. Mangan langsung gak tahu gak. Kurang gak tahu. Oh gak tahu. Kurang gak tahu melarat. Gak tahu melarat. Serba pecukupan. Cukup dulu. Gak cuma sih tak pikir lo ya. Tapi orang pula habis tetep sih. Tetep. Ini tetep. Tetap nih. Tetap. Lah gua tetap tak takon yo tetap. Yo boy. Hari ini. Soal ini lho, awak dhewe iki ya. Iya ya. Sing garani wong tuwa kaya aku iki. Bener gak bener. Aku eling wis putu-putus anak-anak. Iya ya. Eling saiki wingi gak pati eling wingi. Kok saiki gak? Wingi gak eling. Oh. Lah wingi suketé tanggane entek. Oh, kok tepake dadi. Wingi temaput kok aku jane. Goblok iki gua takno. Ngene lho maksudé eling iku dhewe iku wis sadar. Sadar. Oh, alah. Wis insap saiki. Pikir aku yang ngono. Insap ya iya ya. Tapi kok pengaruh luar biasa. Padahal penggoda nang awakku lho. Panjenengan ngono pengaruh. Keping siji, ya, keturutan jaluk loro. Iya. Saiki loro keping pira? Lho, cuman kok ngomong apa kan? Hitung-hitungan kuno. Lah iya apa? Cici loro telu. Iya. Apa telu? Telu kepingin loro. Iya. Mari telu kepingin loro, mari loro kepingin satu A. Satu kan aja. Senak mas lepang ini lho. Iya. Ini Joko Karuan. Ini nek Judo, tapi di Kutu ya. Iya. Aku tak pikir-pikir kayak pawan kembang aku. Wah. Wow. Temenan. Oh, bener. Pawan kembang aku. Kembang. Lalu anak ada yang ngatek ya. Iya. Tak liwati seret. Iya. Lututi. Lututi. Lututi. Oh. Tadi nututi pernah? Iya. Ayo apa gak nututi? Ayo apa? Montasi kita dengan sabuk penuh ya. Wah, apa ngabur aja. Wah, mulanya aku kisah iki ya. Ape, ojo ngomong ngene. Oh, sok ngomong lho. Kok terus rame, ojo rame. Sok ngomong, sok ngomong. Lah rame seneng kok. Oh, kan ngono. Sing jenenge coba. Ada. Kan bali nang aku ae. Ojo ngono. Iya. Soal yumu iki ya. Iya. Lak luar biasa. Yumu ki ndang dite. Hmm, ono ama. Sing cari terapi ku yumu lho. Lah apa? Iku lho, apa kok ndang yumu. Lah yumu de bocok. Menopo bocok ku? Lah mursi aku jenenge kali. mesti halu bojone iki dadi kali lah. Lah kok liyumu? Lah iya di mana mek iki? Mumpi omae trompo mbok munai lho ya. Mbok munai trompo bange. Berarti ya. Ada gondeng kok ayo. Lah iya. Iki bojoku lho nyelukno kon. Oh iya. Penai lho. Dadi kon diwuruki. Nek nyeluk bojone ya pasti yuk ngono lho. Oh, yuk ngono. Aku biasane nyeluk emak. Makmu tak tukang gulang ngono. Mak yo, mak. Iya. Saiki yu. Lah nek aku nyeluk emak iku pantes bojo. Soale bojone dhek. Lah nek kok nyeluk emak lho, ya apa? Apa aku kene bas emak? Apa mak yat mani? Apa mak yat mani? Oh. Ajar kira. Lah mulane iki lho maksudku iki. Iya iya iya. Aku lak nduk krentek, nduk karep aku iki. Karepku iki mang api-api mana. Warek iki masalah. Warek iku meneng. Arek umur piro? Arek umur piro? Lho, umur selikur. Lah umur wis widak, tapi lah banding ta mbek aku. Banding. Pas mantek umur wis widak rapi oleh. Iya, arek iku ngerti, arek iku. Arek gak gelem arek nom-nom. Pilih pas mantek. Iya. Lah pas mantek dipilih. Gampang bujukane. Lho, gampang bujukane. Yo, atane. Mana tau kaya apa? Lho, jaluk ranjang tempat tidur kopi tak dukokno. Ranjang. Ranjang itu tempat tidur. Tempat tidur yo ranjang barang wah. Nah, basa Indonesia lak ngono. Indonesia. Tukono tempat tidur. Tidur kok tak tukono. Nek kursi tak tukono. Tapi gelem rimo, Dek. Lho rimo. Lho, anak cinta rek wedok iki. Cinta lho. Tapi tukono tempat tidur sak sakure. Heh. Apa sakure? Dukure tempat tidur iki lho. Sakur-sakur. Sakur nak mule nang ngoten Jombang. Sakur. Dukure tempat tidur iki sempuk lho. Sakur semelo cemaka putih. Kalau kon niku kasur. Oh iya, kasur ta. Kasur. Oh, dole liyaimu nak. Kasur kasur. Kasur. Lho sing sing kari iki lho. Heeh. Nek ngomong-ngomong ngomong aku jaluk ali-ali. Wah, iki kakean. Iki perot. Bareng iki perot. Perot. Peok. Ayo. Perot iku apa? Iku repot. Oh, repot kok. Bahasane lho waran ngene. Kok nek njaluk dia aja lali, nggon iku ali mek siji ngono. Nek lali loro. Lali bledek kampung iki. Kon kali ali mek siji, ali-ali lah umume cincin. Yo cincin bahasa Indonesia. Alah. Yo ali-ali ngono. Iya ali-ali wis. Ya gede-gede 5 gram atau 10 gram. Iki gelem cukup. Oh, wae iki wae ana. Lah aku bingung kan. Waduh. Ya apa? Usaha duit apa carane iki? Aduh gawat, gawat. Waduh. Aduh iki nyilik ro atine kanjane. Gawat, gawat, gawat. Kok gak iki lati gak ndak kene kan? Kira-kira butuh piro, Mas? Hah? Butuh piro kaya lali? Ya siji tok ae ayo mosak piro. Duwe duwe. Duwe kira-kira 10 gram saiki ndelok regane. Saiki sak gram 110. Lah iya, kurang lebih 100 ae. Ngono lho. Tapi arek wedok iku kok tukok lali mesti gelem ya? Ya mesti. Sapa sih arane arek? Arane sapa? Siapa? Eh, oh, mesti yeah. Aku. Iya. Wes, kok petik? Coba. Mbok turun kru. Ah, kok nom koteng niku. Wadah ben. Lho, iya. Lah iya. Apa apa baru apa? Apa? Dah kene gone karep. Ayo apa? Aja kan nang ngono aja. Eh, sebenarnya lucu ya. Iya. Coba sini, coba sini. Ada ya apa? Ya jero jenenge Iman. Ada ta jenenge Cek. Di mana jenenge? Jenenge Cipa. Wah, kan aku papan tak kecil kan ibu. Aku mau. Ya apa lo, Bas? Kan aku kebimbang arah itu lo. Coba jenengi. Aku garo. Oh, duplek garo kan gua tak nol. Banter tak? Kupingi sair, gak kuluku berdek. Nek ngomongin urung jangka dicek jelas. Dicuntang, dicuntang. Kok bisiin bengung. Eh, jenengi ya. Kastini. Oh, arah itu tahu Kastini lo. Wah, urai. Kenali kan? Lho, jenenge Kastini. Oh, Kastini. Kastini. Kastini. Arekku meneng lulusan kok SMA. Masa iya. Kan wong tuane kurang mampu, gak iso kuliah. Lho, oma, kerajinan tangan bordil. Bordil. Bordil apa? Lho, bordil apa gak geremu. Jahit-jahit lho, jahit-jahit. Oh, jahit-jahit. Terus arekku nek metu tuku jamu nang kupang. Metu aku tak. Apa an ya, Mas? Engko jangan-jangan kok iso ponake Kastamin. Ora opo. Duduk, ora ono pasar kembang tak kes. Ponake Kastamin iku ya kuwan. saiki ngene ya, pendaku supaya cinta sampai kasih ini. Iya. Atuh endi saiki aku tak wujud peno tak parah, tak kon lamar kuwi. Kon gendeng tak kon iku. Pati ketep lho iku tak bacomu sempak ngono. Ya mak iku diwara. Cece aku mlaku nek gang kono kan opo-opo bareng mlebu gang iki kok ditabuhi. Arek-arek ngene lho mari kumat penyakit lawas kumat ngene. Pirang-pirang wulan prei ini boleh. wong lek kurang hiburan wis tuwek. Hiburan iku akeh, ya nonton bioskop, ya rengeng-rengeng, ya pacaran. Nah, iki aku ngale wis pacaran iki. Jula lu temenan iki. Cuma yo pasrah apa jare wedoke. Nek aku bondo apa nyambut jane rok-rok asem. Iki kena pengaruh arek sing kari ya. Waduh. Ngentekno sembarang sepatu situk mlaku sampai entek. Ya apa gak tau gelem numpak re. Senengane sapa larane. Nang kuatir aku pacaran sapa kono susu menenduk kono aku. Cuma sing penting usaha. Panjenengan wong pacaran seneng kok sepi-sepian. Temenan. Serius temen ini. Kemana nak tertek jerung daging nunggu ada. Masih kebiasaan buis gak kerosol ya. Si kena leis kawin aku tak ndalang. Oh iya. Cuma yo saingan ambil ebes sih gopak. Cuma kalah suara aku. Tapi leis toto. Toto apa ya jenenge? Ngomong iki lho toto apa ya? Awure ora wong Mojosari. Lah biyen aku nek kono iki. Lha iki. Wah arek koyo Halo, arek koyo Lydia. Kaya apa? Lydia apa? Sampeyan enggak teteh ya ngomong. Lah iya ya apa? Wadah kene. Iki sampeyan janji aku iki. Lah. Kene kono kuwale sing ngajak kono, aku iki nurut kono lho. Kok iso dhek sing ngenteni kok aku sing ngajak lho. Iya cuma sing bondo lak kono ta. Ya apa sih kok malah dibosno nang aku. Gak aku ndi sing ono, aku lak pasrah. Aku gelem kok cakup cuma ya tanggung jawabmu ngono lho. Biyen sampean iku masrah to gak tau ngraji. Kon gending-gendingan no iso didik-didik. Hah? Gending-gending iso didik-didik. Blakra apa aku gak tau gending-gending iku. Mosok koyo jasmani ngono gak iso kene. Online Mas. Lagi aku nang sedang dut tung tung tung tung dut ngono. Oh penyanyi kan? Iya sih. Oh cinta durak urak uang. Baik, aku lah anu belajar kian. Gampang gua sing ngetepung aku, ya? Sing ngetepung. Itu dalam aku nantang. Gua jidore kawan, ya? Ngamur. Marno golek bedes, ya? Kayak dia cari nanti aku gak pakan pesta lo mas. Lo kan pesta, lah pesta gundi, uang karung pesta lagi. Lah nanti lah kau bingung tak? Ini nih urunan bancaan yo. Urunan bancaan. Pesta orang lo retak. Ya karena. Main rek. Lah wong akeh-akeh mareng kok salah siji kena pengaruh. Aku iki kadang-kadang kena pengaruh wong. Ngono ne, durung-durung ngono. Enggak. Apa wong apa? Ya wong kanca dhewe, gak sampe naung jaba kok. Aja ngono gak enak aku rek, aku karo karuan iki. Dikae panjer titik wis katut aku iki. Saiki objek apa sih sampean niku? Ini wis gampang pokoke objek lek wis kawinan. Lho, iki ya apa? Kok male ngono? Ranjangmu teko wong iku durung kok delok. Ranjange ndi? Sing dikek jari wong iku kon ngomong dikek. Oh, sing gak omah iku ta. Ya pancet tak tompon iringan iku. Iku dikek sapa sih? Ala iku lho, sapa jenenge R. R. R ono R ngarep e. Jenenge dikenal no R Basman. Ngono e. Oh, ngarepe Robi iku mesti. Robi ya. Robi. Lah gak tau dijelasno kok. Iku karepmu tak karepe wong iku. Lah aku gak tau njaluk kok Mas, dikekei dhewe sembarang masih pakaian. Yes. Iki nyanggupi aku cincin padahal aku gak njaluk. Wis trimo nang kok mrene ya. Lho ya. Lho jane trimo kok kene sing nampani ngono lho ya. Aku lak penyalur aku. Gak enak rek iku rek. Tapi kok gak cinta sih? Hah? Lah lha apa aku gendeng gak cinta ngono. Nek gak cinta ojo dirodo dik, tukone wong iku, titip nggonku wae. Engko tak cete, ya. Barang sih hanya kok dicet, mesti duwe ya pancen nduk lemari tak tumpuk. Ojo lek kon gak cinta gak usah kok trimo. Sebab iku kok marai wong kedanan iku repot. Oh iya ya, mengarep balas budi. Lah koyo aku iki kedanan ping pira mbak mulak repot. Yo ngentel nang aku wae. Ora sing dhisik kok tukono sego ya. Marno kok andokno nduk iko. Endi padokan iki? Iki sampe saiki durung kebayar. Padha ngono nek isini-sini ae ah. Iki omong-omongan sing nganggo bahasa ngono iki kepengin aku. Bahasa apa? Prancis. Sing apik-apik lho. Bahasa apa lho? Yo yo apa sih roman sing kirone koyo arek-arek lho. Yo nonton dhisik isine roman. Nonton film masih ya. Dhewe-dhewe sama ngajak iki. Lah ya apa jarmu ngono lho. Wah dibalen ana aku manlak mendal iku jenenge. Wis ngene, perkara wong iku lek kon gak cinta, ya apa isane wong iku gak nang awakmu gak nyesek terus. Lek nyesek terus aku lak repot aku iki. Aku iki ya angel Mas, jenenge wong wedok ya mosok jenenge tamuku tak usir. Aku wis gak oleh bapak kasar-kasar. Iya, ya dak muin lah. Gak muin. Apa? Ngomong pisan keliru sampean. Ya gak mungkin lho, gak mungkin. Ya ramah-tamah masih gak seneng ya sing ate sampe ketoro. Sing halus. Ya dilus ae dilus. Dilus ya apa aja? Kemarin no diplamir, ya. Tak cendelo ta. Dilus iki cara nolak sing enak. Masih ya, masih kepethuk aku wong aku ya dok garo. Iya, masih aku kepethuk ngono ya aku wis. Iya. Kita apa wis mesem ngono. Iya. Lego sik. Iya. Aku mesem ngono wis juwing lak jinglak nemi botange geblak barang. Wah, iki dhewe penyakit ayan wong iki. Pasane. Golek kepergok aku mlaku-mlaku mbare awakmu ya. Iya. Aku waran anu, waran burumu. Masuk. Iya, percaya ta? Aku percaya. Soale awakmu lak karo aku lak gak imbang lah. Iya, lak. Iya. Lak sik apik aku ah. Lho. Anu. Gak enak e. Kuwale sampe niku. Soale toko pakaian lek wis aku macak. Oh, yo jomplang iki. Apane jomplang? Ya kon niser aku dhuwur, termasuk tingkat aku lho. Tingkat aku tuh modelnya lak koyo wong sugih awak dhewe, iya. Kayak wong sugih sih. Iya, imbang lek ambek awakmu. Masak? Iya, cuma lek karangmu kok dol ya iso imbang iki. Wis tak kisuk yo boleh kateko iku. Ngawur ae iku warisan kok didol. Wis ra panjen kok cinta karo aku, ayo saiki digolekno. Golekno apa? Wong tuwek. Iya. Wong tuwek. Lho di wong tuwek iku. Ya sanane engko lara nang kali duyuk-duyuk diparani ya. Dijerungkakno pisan. Wong tuwek ngono sampean iku. Wong sing pinter risane kono gak eling bare awakmu ngono lho. Wong pinter. Wong ku ana wong pinter. Pinter apa? Pinter mbujuki. Ngatur ae wah. Pinter bojo kok ditokno. Wis njaluk tulung nang kanca dhewe. Disaratna ngono ta? Iya iki ana hansip. Nah, hansip kok jali tolong sih. Lho, iku anu garu-garu. Ya dadi hansip. Oh iya. Ya pinter ngono-ngono iku arek cilik nangis ngene ditekani. Terus tambah kenceng arek. Alah, tapi kemalian. Lho, Pak, halo selamat siang, Pak. Di rumah iki nyelapu, Pak. Lho kan ngurmati pakaiane ta, Cak. Lah aku celuk pake apa mrabi makmu iki. Lho gak ngono. Dihormati kok gak gelem, deh. Dulu kan teman, saya kan dinas. Dinas. Sebagai Bapak Ancip menghormati to. Lho kewajiban kon menghormati aku ya. Ya cuma kon iki ojo ngene rek. Apa sih? Sisiran iku ndelok tempate. Oh salah jalur. Oh, salah jalur padahal kendaraan ae. Salah apa? Tempate iki kurang. Waduh, mbok ya cek semata-mata. Golok ngene cepi-cepi. Oh, jane digekno nggon, Mas. Tumon kono no hansip melindungi wong sirsiran. Tak kentas kon ku. Kon iku dituturi. Tenang kon dituturi. Rungono ta omong aku iki. Nek sirsiran iku jeneng pager-pager ngene iki. Tak sangkano pager iki mang entek dipangan pedes luntase. Tibake peretes kon gawe sirsiran. Ngene lho, Cak. Wong ngomong ngene iki lak gak krasa ta. Dadi ngremet. Dise peretes ngene lho, ya. Tapi kebacut, ya nek aku sih mengetahui gak apa-apa kon tak amanno ya. Lah kon iki nek kepethuk wong kampung, waduh, malah sini. Siapa isine? Iki lali lek pakaian dinas. Apa aku kurang rapi dah? Lah eling sih nduk panggung biyen dah. Hei, rame-rame. Masih aku bekas yang seniman. Iya, iya. Kan gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan ada tingkat tanya. Mudun ke hansip. Iya. Bila perlu, ada konco salah tak permak. Ya, lawis lah. Oh iya, jok ngono ah. Ya, melalui jalan sing bener. Aku ya gak goblok loh. Aku nih kalau perintah komandan gak gelem. Melane sing penting jangan menakut-nakui. Oh, ya. Bukan tempatnya. Ya. Sekarang ini hansip pelindung rakyat. Dinas nanti. Dinas ku? Iya. Libanon. Jok, jok. Iki lah jalan Libanon. Dipakaiannya ini oleh bagian, tak? Loh, enggak, ngeridit. Ngomongnya bagian ini. Bagian itu atasan. Tahu nang lawang? Tahu. Lah ngetor adikmu lah. Duh. Loh, kamu tahu di nenduk lawang? Loh, ya gak tahu, ya. Iku. Apa ini wilayah Surabaya ini, tahu? Surabaya. Hei, sama pakan dinis loh, no. Apa? Sepatu ini, tin, loh. Iya, karena tali ini. Iya. Tapi kan ini, apa ini gak apa-apa. Ya, ya tak pakai jenggel iki kadang-kadang kan sepatu putih lah. Seragam putih. Mau nek olahraga iku sepatu putih. Oh, sepatu putih ya. Iya. Melayu ya. Yo gak jungkel. Lho gak ono artine gelek lari-lari. Yo iya, itu kan apa kesehatan jasmani. Wah. Nah, jasmani iki tanpa jasmani. Iya. Oh, berlatih. Berlatih terus iku. Sampe renang iso. Renang. Iso renang tapi kelelep. Wah, aku gede ini. Ya, segala anu dilatih, Tin. Eh, kan sudah disirin hari ini? Enggak, sih. Hah? Sih, baru saja? Waduh, lho. Kan ini mesti hati-hati. Padahal hari ini cili kok tak asir, lho. Oh. Baru saya ikut sketok ini, takkan tenggak, lho. Hah, kok dulu? Oh, iya, cok ngono, sih. Siapa jenengnya, Dik? Loh, Lali. Siapa? Baru kan cili, ditot. Loh, selalu, biar cili saya gede. Saya cili. Riri, lereno tadi, Anjib, Riri. Lereno. Eh, kan ini komendanku tang lerennya aku. Kumjar. Cari melindungi wong sing gak kena-kena malah ana wong ciri-ciran kate dipek. Kok kan nglereni wong adu doro gak iso nglereni aku. Ngawur, ya gak ono ya aku nglereni. Iya, gak wajibmu lho. Iya. Ya. Aku saiki gak susu rek. Nanti. Kadek nah. tugas aku. Numpak apa, Leng? Heh, numpak apa? Biasane perahu. Lapo sing mau perahu? Bah aku numpak gas, bah aku numpak perahu tuh duduk urusanmu lho. Lho gak ngono. Bila mana perlu aku melaku, tapi bendin aku rodin. Bobol nduk sawah aku. Mbung etan ae. Lho iki arek gedang ngantuk. Iku aku iku tabrak-tabrak wong main-main iku ta. Lho iya. Bener-bener iya. Menjaga keamanan kampung ya. Lah mana ana wedhus tarung celun aku ra. Ana wedhus barang. Ojo ngono ta kon iki wah. Wis gampang lek anu dulur. Iya, tapi ojo pakan dine, pakan preman ae. Apa sih? Arek kono lambe ngene iki wedi. Oh. Arek anakku lho wedi. Dadi nek kono pakan dine sing wedi ya. Iya. Bisa biasa rona aku. Omah ngono sih. Kan dia mah. Kan dia pokoknya kok kalah mbak Ansi. Kan kan dia mah belas. Lho padahal aku takon. Sama ngomong anak sama yang dia bojo nah ayo. Betul. Sama ngomong anak. Eh aku tak bijuk ya Ansi. Gak gitu pokoknya Roma tak terus no. Kan kan dia mah tak. Ya dua cilik ya. Sungkan lah aku ditingin koncong. Rek masih cilik nama dia gak apa-apa. Masa kalah mbak Ansi. Ansi duit. Lho aku kan duit jangan nulut ganmu lah. Kak, omah dhewe turun nang asrama rek. Asrama. Asrama. Asrama pinggir ndi, Je? Lho, markase. Markase. Kak, omahmu nduk Kupang kok rasiakno, wedi lak krana, wedi lek aku ngedu ngono ta. Iku entek iku sak segelno iki pisan. Sampai ketemu, Cak. Iya, ya. Ya. Saiki aku jange dinas. Yo, sing disiplin, yo. Heeh. Aja, ya, saiki hansip tak budal. Joko. Tuh, iki kate nyelentik barang iki. Lho, sapa nek glundur karo kate hansip ngene ta. Oh, eling sik nduk panggung iki kok biyen. Lho, eling sik nduk panggung nek ngawurung budal kok. Apa? Wis kon riwu tak kena siap ngene. Ya. Aku siap ya. Siap, hormat. Hansip budal Joko. Legone sok galeyer. Irin tadi. Eh, arek udah dihancur tak gendeng arek. Wah, jan aku dhewe aku nek. Rasa aku lek ndelok pakaiane dadi dhewe. Ya saking kepingin ngono mestine. Lah praktis blas ngono. Gak tau tumen pakaian dene sik iki kok aku. Lah ya ndelok berangkate jroeng gak tak mlakune kelulun. Mek ngomongi cok iku rasane. Rasaku yo gak diangkat arek kuwi. Bantu. Kayak mesem-mesene awake dhewe yo. Wis gak ngurus janji wis. Ayo sing perlu nyaratno iki mang. Saya kita. Iya, yuk. Ayo. Wis, kocone tak gowo. Heh? Kocok. Kocok apa maneh? Lho, karek ebrai. Kacel lah lah, pas mana dikek kocok tambah, wah di dewe kok oh iya ya, pas ini mau naik kapan ngocok dong, ini kali ya ya wis, saya iya bos, iya diatur ya apa gitu terus kan urut apa? Bapak berhasil ya? Salah tapi gak berhasil, silono wah, silono terus pokoknya ada duit kena. Oh ada duit ya? Dangan kenapa nang? Irungnya coplon sih ya, irungnya coplon sih irungnya dicoba aja penting pak wah kena, so irung kok dicoplon irungnya dicoplon kayak itu roto berdak ya irungnya udah dicoplon, ya disusang dukur ini disengkar oh, itu Bali kan loh ya bedak cekelen ini loh coba bedak loh, apa? Loh, ini bedak lah lontur, aku gak wacet kok wes, aku wacet kaya oke, aku sekarang gak lontur saya jadi cetak main ini iya aku sekarang lawang hati ini saya roto pas tapi ya apa sih, karmi apa sih karmi ya apa? Awakmu, aku gak bisa pakai loh boleh kini ini iya awakmu tak gini ini dulu apa? Apa ya, dukun perewangan ya? Oh, kesurupan itu? Iya, kan anda mau jaluk nari ini? Lah, duk jaluk ini, gua ini. Iya, pernah kok melebuk rumbul kono lho. Melebuk kono? Iya, belang di kono. Yuk, petang ini? Iya. Ini, rek, aku kesan nih, rek. Kok mau jaluk nanti, rek, kak mani? Kak mani, rek, apa ya? Salah ini. Petang ini, rek, kak mani, rek. Kalah, sing kalah barek siyek. Barek siyek. Yas. Gua lu pesing, yas, aku gak wadi, acoh. Sing kon wedeni apa? Aku mlebu bleng. Iya. Lah logo jadi. Iya logo. Wis ulah entong metu. Lah iki apa mbok ulah entong? Lho dicocok bumbune aku. Ya ulah entong seperti dicakot. Iya. Ya dicakot kecil mati dicakot ulah yo kecil luwes. Ngono ya? Iya. Kecil luwes. Aku kaku. Permanen apa sing ulah entong ya? Iya ya. Ya sembur-semburane sik kuat semburane rong peno sian. Iya. Iki nek dhuwit tak di tau tak dhuwit di sembur-semburan iki. Wah ya iki kok mau tapi kok koyo makne ngomong karo iki. Wes makne yo ngene ngomong ngene. Yo mesti aduh. Cek aya iki kok cek aya iki kok makne iki makne. Ayo mulan trompo sik. Ila grup sik ya. Bleng. Lah kok ana sikil penak tak tali titi. Heh. Lho perlu le? Sebab nek perlu tak bengok gak kira. Gak kira tadi tak sentek metu meneng ngono. Oh kesak gak kru-kru ngene rek. Yo kru-kru ora gak dublek rek. Wis ati ledhi sedhi. Iya lah lah kok kecet to ae lho. Ora iku. Nek lak ketenger go. Wah, kon ketaget tadi busek ya apa busek iku. Tok kuwatir busek. Lah apa carane busek? Wis nang gaji. Tutu dikorek. Kita bak, kita lengkap ibas. Jelas ni kita lengkap apa? Jelas ni jadi kotak itu apa benda itu? Apa? Main ini sembarang lengkap. Aku gaya le cukup aspal lah, gak sayalah. Aspal. Wah, gak kurang api. Kurang api. Nek aspal ini ya, di shred ni hilang. Hilang. Saya gak sayalah. Kau dia apa tinggal semangat? Oh iya iya, lah lihat dia ada buntal. Ada buntal. Oh, deh, perlu orang makmu gak pakai. Ngomong-ngomong akar karuan dulu. Ayo, rambut. Dikat. Tidak bisa mendukur. Taleni. Taleni ini. Iya, iya. Oh, taleni ya. Iya. Taleni dokter anak kan, Pak Niku. Dokter anak. Iya. Taleni. Aku luntru. Kok ngawur lah. Ganti ini lho, brewok-brewok ini lho. Oh, ganti lupa ya. Iya, iya. Iya, iya. Jenggot-jenggotan. Nah, jenggot-jenggotan ini. Nah, gini. Ya. Rapi, rek. Iya, iya. Kaya singo. Iki kaya siyo. Eh? Kaya siyo. Hah? Siyo. Kok ini kamu gak terang dulu kan? Siyo. Kaya siyo. Siyong. Iya. Kayu. Alah, apa sih? Apa? Irungnya teko kados kok siyong kok. Iya. Tidak harus ada siyong bisa nih. Iya. Kan niku. Iki gak ada juwir pada kiri. Suara nih. Suara cili. Suara cili. Iya, suara nih. Mau penuh tak jeneng nopo. Nyelosi. Nyelosi ya? Iya. Oh. Nyelosi. Terus siapa naik apa capek? Siapa? Gaya-gaya apa langsung? Waduh, kurang gede, kurang antep. Lah apa? Siapa yang kasih? Nyelosi. Nyelosi. Siapa? Sing ngerotu antep. Sing ini. Mbah. Pak I. Oh, Mbah Tak I. Tak I. Dia ada tegur kecidian sama Tak I. Tegur katun kayak Tak I, boleh yang. Ini apa? Tak I, becak sama gue. Siapa? Nyelosi. Ya, benar. Kenapa nyelosi? Saya medal. Ngomong pernah ya apa? Suara-suara ni, nyelosi. Oh punak. Nyai kue to. Oh, wajahnya. Nyai kue to. Oh, kue to ya. Iya. Nyelosi. Oh punak. Oh. Kaji. Ya pak ya. Nyelosi. Di panas suara ni. Oh kaji. Ah, kaji. si mana? Ambles. Ya lo si. Ana apa nak? Ana apa? Ya mana? Ya lo si. Ana apa nak? Ana apa? Sampean tepang satu kah? Iku lo bojo. Gendang kon. Kudu ana dari sini. Wah, ada lo arek kok. Ya wis, iso. Ya, Bu. Lan sing temen, menjiwai kan. Menjiwai. Suarane nek mlebu prosak-prosak. Iku sale wite kaku wite. Kaya ayam ngablu. Mlebu ngene boyok-boyok sono wong. Omong, omong. Aja kok ono sing lintang. Oh, monggo. Eh liwat cuke. Sampe nang tengah dalan niki enten grumul-grumul. Lan apa jangan kadine berbuat Allah ta? Loh. Sampe niku pun curiga ta? Cek pun rame-rame. Enten apa? Loh, sampean meneng mau penas. Tegon. Kunci sampean lorong tuh. Boten. Enten apa? Boten asal rame-rame. Dek lak dadi juru kunci. Loh, kula. Kunci napa? Kunci rahasia. Wah, iku critane lodrok iku. Lah kok nanti juru kunci niku kuburan kadang-kadang. Loh, iki juru kunci. Sampe dari gerung. Enten apa? Loh, loh, pun rame-rame nggih. Mriki lek enten iki, dukun tiban. Wingi ketiban genteng. Pasane iki benjot nama mboten. Dukun iki tapi mbet piro? Oh, tekan data. Data. Niku wingi lek udan. Sampe dhewe. Wingi. Wingi. Wingi kula tilem ben. Mabuh. Ya Allah. Ketilem men sampean. Wingi tak deres ya. Deres nggih. Terus sampean tir ngoten ya. Ah, niku gelas logo. Wah, kok mesti ngono. Blecek kok kalau ngene iki. Lah ya wedher. Lah, dor kosa-kosa. Ah, telbuk. Terbuk. Kira logur. Sampeyan temri kene ulah latihan napa ndak kok temboten. Kulo niki ngeten lho. Iya, ya napa? Kulo kajenge pados tiyang pinter. Waduh, sampe wong sing ngerti, nggih, cocok. Ngerti batang-batang. Oh. Nyoba-nyoba. Eh dikel kok guyu-guyu ngerti iki napa sih? Terus ngerti kan. Batang-batang lho apa kon? Batang lho. Cebakan iki kok siji. Iya. Batang mbade goblok iki mbade. Mbade-mbade terus fotone tiang, lewat tiang ngoten iku. Nggih. Pundi ada barang ngerti. Sembarang. Pemberi kemauan. Dikira itu mau suwita melebu lagi. Pingin nanti. Terus lek golek-golek utang-utangan sih gampang. Nah. Nek utang tengi iki, nek utang. Gen gula. Kau sampean ahli gitu. Nggak, aku lagi gelap gol. Masalah pacar-pacaran. Lah, pokoknya yang berikin ini sembarang kali. Yang juga yuk pacaran ini tamu kakak. Syaratin apa? Syaratin mesti jadi liani. Ini liani kan betul. Ngapa? Kembang? Kembang. Ini buatan. Buatan. Ngapa? Ringan. Ringan. Betul. Bungkotan saatak. Bungkotan. Bungkotan. Terus salah pun di? Ya, beriku. Ingin banyak urib rak kena. Saya kayak pinggir kali beriku. Oh, ditolak ceran. Kok jalur no, bongkot. Saya cekin dulu, kerak kan ini? Apa sih kan ini? Syaratnya bongkotan gampang pokoknya ini. Gak, tari lah, betul apa? Betul apa? Terus niki sakit jawab diri tengah yang ini? Sakit. Bahas ini jenis? Bah, nyai losi. Nyai losi. Nyai losi. Gak, kabur yang mata. Keluar dulu ya, dan menang-menang penampakan. Ngeleng, ngeleng kan? Wah. Kok ngeleng apa ini? Padahal ini orang-orang apa ini? Ini gerombol ini? Bukan gerombol? Oke, saya menang aja. Aku nyilek ya? Iya, nyai losi. Kok nang orang ruwak mau? Bukan. Loh, menang-menang. Apa nak? Waduh nak, aku cincin. Apa mbak? Apa mbak? Cintok. Cintok kalau cincin. Ini mbak, sepunten nih mbak. Iya. Anak putu nenten perlu mbak. Oh, tapi kan ini dengan orang melu mbak. Kaya apa ya? Perlu mbak. Iya. Ini nenten putu sampai ya. Ngerti ya? Kami sama cintok deh. Kulo Kartolo. Oh, ini kaya Dek Kartami ini kaya ngerti. Kok kalau Kartolo? Siapa sih jenengnya? Kartolo. Oh, Kalonto. Sama ruangan saya tambah. Ah, Kartolo. Oh, Kartol. Lah, siapa? Mas. Enak. Ini kalau bantingin lah. Ini biar nono menilata. Iya lah. Ini sakit. Saya itu tadi. Dek. Dek. Suara ciri omri ini. Ngomong ini nyata nyai. Iya, nak. Sama ngomong, nopo Kartama. Nah, Kartama sama ngomong. Ngomong, nyai. Baru ngomong. Nyun jawu. Tak dengarkan. Nyun jawu nyamuda. Nyai lo si. Cicok wanyo. Apa sih? Dek, keliru dek sama ini. Ini nyamuda. Oh, nyai lo si. Enggak, nyai lo si. Nyai lo si. Nyamuda, saya mau banjar. Ya apa sih, re? Jangan bener-bener cek-kodek, ya. Nyai lo si. Ada apa, nak? Kulian perlu ini, nyai. Oh, iya, ya perlu apa, cek? Sampai tepang kali nyai lorok itu. Kenal. Ya, kenal, dek, kenal. Ini kok ada si nyetrum, ya? Iya, nak. WC ini, WC. Oh, WC. Kadang-kadang rono, aku mendayo. Oke, sebenarnya rasa kecil. Iya, nak. Ini ingatan, nyai. Iya, apa sih? Kulolak, nggak ada sir-siran. Oh, terus apa? Lah karep kula nang supaya jurusan kula dadi bojo. Iya iya iya. Lah kene sing ngalang-alangi nyai. Lho, tapi kula sing mrintahi. Kene sing mrintahi. Siapa itu, Nak? Siapa itu? Bahasa Indonesia. Padahal ndak tenang. Oh, siapa? Sing nyusupi cang ngampun. Lah bahasa Indonesia kudu bahasa Indonesia. Iya, siapa itu, Nak? Anu nyai. Lah, niku bahasa Indonesia nyai apa? Nyai ge anu, nyau, nyau. Anu, ge nyai. Nyau. Anu kanjingan. Oh, nama namanya namanya yang menghalang-halangi eh namanya. Siapa namanya, Nak? Pacar saya itu namanya Kastini. Kastini, ya. Iya, Kastini. Oh, namanya Kastini. Pacarnya, ya. Itu pacarmu, Pak? Iya, Nyai. Aduh, matri aku. Mati mati. Iya. Mati mati. Saya gemeter gopo. Ada apa, Nyai? Nek suara ciring ini sing njingine iki surip. Kenapa, Nyai? Tapi iku pacarmu lah. Nggih, lah sing alang-alang ini ku namine wong tuwa. Sopo jenenge? Berseman. Oh, tapi pacarmu kasih ini ana sing rintangi. Nggih. Jenenge sapa? Berseman. Aduh, matri pinjo aku. Lapa? Matri pinjo aku. Kula beto mriki. Lari ini kula beto mriki. Ya, kawan ini lah. Nggih, Dek, ambil mriki. Nggih, Dek. Aduh, keliru akalku. Loh, apa? Apa? Apa? Aduh, oleh duwe ku. Aduh, oleh duwe. Oleh duwe tegol bu aja lo. Tenang, tenang. Tenang, kolo. Nah, iya. Iki lo ngomong. Dek, teman. Ini teman. Kesini, oke. Teman ngomong terang-terang kali ini. Iya, Dek. Niki. Ya, ini, Dek. Dek, ayo sotik, Dek. Bang, kenapa? Bu, aku kok. Tadi iki ya. Gini. Kalau kon niatmu kepin pedot iki kon. Niatmu apa nak niatmu? Ya telo nyai nggih. Iya ya. Kula nyuwun tolong. Iya ya nak ya. Enten tiyang sing seneng kali kula ta. Ngene niku Basman. Lah kok mboten gedhogok kali sing niki kok. Kok gak seneng nak? Nggih wong wis tuwa kok pencilaan. Aduh. Aduh. Mati tentu. Sabar, sabar. Sabar, sabar niku. Kok niku? Kok gak ketukok-ketukok kok sabar. Dicintai sinten? Basman. Basman. Sembarang niku dikakan kula lah, kula mboten cinta kok. Mas jane kalau gendeng ngono. Oh, gendeng. Nggih, sampean mboten cinta napa-napa disukani. Nggih. Kok pancene gendeng. Sampean. Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Bagus, bagus. Bagus kok. Apa sih kok kewani ngono? Loh, aduh kale duwe. Sabar, sabar, sabar. Sabar mawon, Mbak. Sakniki syaratnya itu apa, Mbak? Iki rene nak ya. Oh, kantehan bahasa Indonesia iki. Oh, makin banyak. Tuh, Mas banyak. Oh, aku teko bangsa Mion kok. Ya oke. Tapi kon kepingin duwe bojo bare kasini syaratnya gampang. Napa, Mbak? Kemantenan sak durunge 5 dino. Kon turu tengah embong nak ya. Sing turu sinten? Bohame. Iya bohame. Napa? Turu tengah embong. Kaki kambi cena. Lele enten motor. Siapa masuk ke sini? Siapa nak? Aku. Nyai. Aku. Aku. Nyai. Apa? Niku lak namine bunuh diri nyai. Lu gay sarat, gay sarat. Sar. Nek arep ora mati ya napa? Aduh, iku keteku. Aku rai apa? Ya aku ngomomet mawon teh nyai. Sing pun digethek sampean gethek niku lho, aku yo bingung mak iki. Oh, dadi lek mule numpak gethek ngoten lho. Numpak gethek. Abi joko tinggir. Aduh, ya apa ya? Niki lek panjenengan syarat ngoten nggih. Jadi, iya syaratnya. Lalu sampai gua mau ketabrak ban, nanti bannya perahu tu ya nopo. Masih itu tak tabrak ban yang mana? Ngeten deh. Cara ngeten pun dia lebih nembung-nembung biasa ni aku. Oh. Sama ni nene gedung wayang, wong ngeten setelah jalan ni kau. Clear. Nah itu jalan ni tu. Jalan. Lagi, lagi tu nyai. Oh, wah. Kau ni tak jalan ni aku. Masuk tak jalan. Kau tak apa nyai. Aku cinta apa aku betul. Lain aku apa aku aduh apa. Nggih, Mbah. Pokoke saged kabul, nggih. Ya napa-napa kapan-kapan kula tak obong-obong mriki, nggih. Oh iya. Kira-kira saged kabul mboten? Oh, iso tak kabul. Nggih, syaratnya memang dituruti. Nggih, mawon, nggih, Dik Kartolo. Nek sampeyan kepengin duwe syaratte sampeyan turuti grembong supaya ditubruk monto. Pertama dikae contoh mbah niki kae turu ya. Oh, nggih. Lah napa nyai? Aku ya percobaan. Wah, mati pula kau. Wah, ya apa kira? Jangan tenang. Tapi mesti anu, ge? Sakit kabul. Iya, kabul. Ge, kalau ujar, kalau sange, obong-obong berikir, rasa menang lebet. kula badhe opong-opong teng lawange gombol iki. Iya, iya, iya. Badhe opong sampe beto damen. Sing ngaken aku pangangen. Tetep ngeten, Dik, nggih. Nek sampeyan jange opong-opong ya sakian. Iya. Nyai mlebet ngene gombol malih. Lah nggih Dik Kartolo ning opong ngene sebelah mriki. Oh iya. Iya, Dik, sangit aku. Kok kabur, kabur mandala. Yo, kabur. Niki kok blaker aja kabur mandala bareng opo sih? Kabur sapa iku? Kabur. Kabul ini direstui ngoten ya. Iya. Iya yo Nuna. Kula ndelok Mbak Nisa sampe megap-megap nggih. Kok iki megap-megap sih tekan aku jeneng sekajeng. Aku bingung sih. Wis. Yo apa iki Mas? Wis ya niki pokoke kula dadi bojone niki mesti kabul nggih. Iya iya iya. Dadi pun nate ngoten mengkesane pun kesane. Lho nggih niki lho niki. Lho. Sik. Lho. Lho. Tak kok malah tak kok.